Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar sekalian, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya, dengan segala kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai pada pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan pembahasan nasihat untuk para wanita. Ya. Pada kesempatan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah membahas penyakit lisan yang namanya kila waqala. Ya. Kila waqala. Kila waqala itu kemarin adalah mengatakan sesuatu sebatas dari berita yang didengar tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut. Ya, ini merupakan salah satu penyakit lisan yang menimpa diri-diri kita kadang. Asal ada berita, ya, langsung disebarkan tanpa diteliti kebenarannya. Ya, ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadis yang sudah kita bacakan kemarin, ada tiga hal yang diridhai oleh Allah dan ada tiga hal pula yang dibenci, diharamkan oleh Allah. Ya. Di antara tiga hal yang dibenci kemarin adalah qila wa qala. Qila wa qala. Qila wa qala yakni orang yang mengatakan sesuatu sebatas dari berita yang didengar tanpa mengetahui kebenaran berita tersebut. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sudah kita sebutkan kemarin dampak yang muncul dari kita mengikuti berita tanpa mengetahui kebenarannya. Ya. Baik dampak di dunia, dampak jelek di dunia, ataupun di akhirat. Ya. Maka hendaklah seorang muslim atau muslimah selalu menjaga kehormatan dirinya dengan menjaga lisannya. Ya, tidak semua berita kadang benar. Kalaulah berita itu benar, kadang tidak semua berita yang benar itu secepat kilat kita langsung apa? Memberitakan. Kita perlu menimbang sisi maslahat dan madharatnya. Ini orang yang selalu menjaga lisan sehingga dia akan berusaha menyelamatkan dirinya dari penyakit lisan tadi, yakni apa? memberitakan segala berita yang didengar tanpa adanya tabayyun wa tasabbut. Ya. Sekarang kita masuk poin berikutnya. Ya, penyakit lisan yang berikutnya adalah an-niyahah 'alal mayyit. Meratapi mayit. Ya. Meratapi mayit. Ya. Baik. Meratapi mayit. Apa itu yang dimaksud meratapi mayit? Ya. Para ulama menyebutkan tentang meratapi mayit. Di antaranya yang namanya meratapi mayit diterangkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, menukil, mengambil ucapan para ulama yaitu Ibnu Arabi rahimahullah. Pembahasan yang dilakukan dengan penyakit lisan meratapi mayit, apa itu meratapi mayit? Diterangkan di dalam penjelasan Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, wa huwa amrun zaid 'alal buka. Amrun zaid 'alal buka. Suatu hal atau perkara yang ditambah di saat menangis terkena musibah kematian. Perkara yang ditambah dari menangis di saat ditimpa musibah kematian. Ya. Jadi itu pengertian niyahah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Niyahah 'alal mayyit yang dimaksud adalah al-buka 'alal mayyit birannah. Birannatin. Menangisi mayyit dengan diiringi ratapan. Ratapan terhadap mayit. Seperti seekor apa ini? Hammam. Seekor burung merpati yang mendekur. Jadi kita tahu burung merpati itu kalau lagi mendekur keluar suaranya ya. Iya. Itu asalnya kalimat nauh. Nahaya nuhu nauh. Kama tanuhul hammam. Ya. Ini pengertian secara bahasa yang namanya niyahah. Ibnu Arabi menyebutkan niyahah yang terlarang. Jadi ada niyahah yang terlarang, ada niyahah yang boleh. Mungkin sebelumnya kita sebutkan jenis-jenis niyahah, meratapi atau menangis terhadap mayit. Meratapi atau menangis terhadap mayit, artinya orang yang ditinggal mati, itu ada dua jenis tangisan. Orang menangis di saat ditimpa musibah, ditinggal mati oleh kerabatnya, keluarganya, atau saudaranya. Itu ada dua jenis, kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, jenis menangis yang sifatnya tabi'ah. Tabi'ah itu apa ya? Watak manusia kalau ditimpa sedih ya apa? Nangis. Ya. Menangis karena sedih. Ya sedih ditimpa musibah. Hal yang seperti ini, perkara yang kata Syekh Utsaimin, la ba'sa bihi, tidak mengapa. Tidak mengapa. Artinya, menangis di saat ditimpa musibah, tanpa diiringi dengan ratapan, seperti ratapan jahiliyah, itu perkara yang tidak mengapa. Tidak tercela bagi hamba yang melakukan itu. Sebagai contoh, adalah perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana beliau dalam hadis dikisahkan dari Abu Hurairah di saat wafatnya putra beliau namanya Ibrahim. Ibrahim. Ibrahim putra beliau meninggal. Kata Abu Hurairah, "Shaha Usamah ibn Zaid." Begitu terdengar berita kematian Ibrahim putranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka soha menangis dengan diiringi teriakan seperti teriakan orang jahiliyah yang dilakukan oleh Usamah ibni Zaid. Maka Rasulullah menyatakan, laisa hadza minni wa laisa yusahu haq wa laisa bisaihi haq. Ya. Bukan ini bukan termasuk perbuatan yang diajarkan dari agama kami. Ini bukan tangisan yang betul. Wal qalbu yahsan wal ainu tadma'u wa la yakhrabu rabb. Lalu kata beliau, yang betul bagaimana? Yang betul orang yang sedih adalah al-qalbu yahsanu, hati sedih, mata meneteskan air mata, ya, mata menangis, tapi tidak dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya tidak melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Berarti di sini Rasulullah SAW menangis, ya, sedih, ya. Tapi bukan menangis seperti ratapan orang jahiliyah. Adapun Usama yang teriak seperti orang jahiliyah, maka Rasulullah mengingkarinya. Kisah yang kedua, yakni kisah ketika Rasulullah SAW menangis, ketika putranya menangis, meninggal dunia, maka Aqra ibn Habis menanyakan, mahadha, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Iya. Maka Rasulullah menyatakan, innaha rahmah. Innaha rahmah. Ini tangisan yang menunjukkan rahmat. Tangisan orang yang penuh dengan kasih sayang terhadap anak. Iya, karena ditinggal oleh anaknya. Innahala rahmah, ini merupakan rahmah yang Allah berikan kepada hamba. Yarhamullah min ibadihi ruhama. Ya. Tetapi barakallahu fikum, tangisan yang seperti ini adalah tangisan yang tidak mengapa. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini menangis yang sifatnya tabi'ah. Artinya kata Syekh Utsaimin, menangislah sedih ditinggal orang yang dicintai. Seperti tadi kisahnya Ibrahim putra beliau, putra dari Maria Al-Kibtiyah, ya. Maria Al-Kibtiyah yang dihadiahkan oleh Raja Kibti kepada beliau, dan kemudian ketika Maria Al-Kibtiyah punya anak nama Ibrahim, ketika umur kurang lebih 16 bulan wak meninggal, ya, kurang lebih. Maka Rasulullah pun, Rasulullah pun apa, bersedih menangis, mata menangis, hati bersedih, tapi tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian yang kedua, menangis yang diiringi dengan ratapan seperti ratapan orang jahiliyah. Nah, ini yang kedua, hal yang haram. Ya, dan ini yang kita bahas. Ibnu Arabi menerangkan bagaimana ratapan tangisan yang dilakukan orang jahiliyah dulu. Ya, orang sebelum datangnya Islam. Ya, ini kata beliau, kata Ibnu Arabi, annahu ma kanatil jahiliyah taf'al, ratapan yang dilakukan seperti yang dilakukan orang jahiliyah adalah para wanita itu berdiri saling berhadap-hadapan sambil menangis dengan suara yang keras, teriakan, sambil menaruh at-turab ala ru'usihin, sambil menaruh debu atau tanah di atas kepala-kepala mereka, dan sambil memukul-mukul wajah mereka. Ini adalah tangisan, ya, ratapan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, inilah penyakit lisan yang kita bahas pada kesempatan ini, yakni meratapi mayit seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah, penyakit meratapi mayit ini penyakit yang cukup berbahaya. Ya. Kenapa? Karena yang pertama, meratapi mayit, sudah paham tadi ya? Meratapi mayit yang bagaimana? Yang diiringi dengan ratapan jahiliyah. Iya, yang diiringi seperti ratapan orang-orang jahiliyah. Ini termasuk barakallahu fikum perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa beliau menyatakan laisa minna, ya, laisa minna, dari hadis Ibnu Mas'ud. Sekarang kita bahas ancaman-ancamannya, ya. Ancaman orang yang meratapi mayit. Yang pertama, Rasulullah SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud mengatakan laisa minna, ya, bukan termasuk dari kami. Ya. Man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah, muttafaqun alaih. Bukan termasuk dari kami orang yang darabal hudud, memukul-mukul pipi saat kena musibah. Ya. Bukan termasuk dari kami orang yang memukul pipi di saat terkena musibah. Wasyaqqal juyub. Wasyaqqal juyub, merobek saku atau baju, ya. Waja'a bidak wal jahiliyah, dan berseru dengan seruan-seruan orang jahiliyah. Ya. Para pendengar sekalian, ancamannya di sini dikatakan laisa minna. Karena ini bukan perbuatan kaum muslimin seharusnya, ini perbuatan orang jahiliyah. Ya. Kalau orang jahiliyah terkena musibah, ya, satu musibah, mereka memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, ya. Mencakar-cakar wajahnya, mencabut rambutnya, ya. Atau dengan seruan-seruan jahiliyah, ya wailah, aduhai binasa aku, ya. Dengan musibah tersebut, ya. Dan sekian banyak ucapan-ucapan yang menunjukkan orang tersebut tidak ridho dengan takdir Allah yang sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Maka ini ancaman yang pertama, ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang orang yang melakukan niyahah seperti niyahahnya orang jahiliyah. Dikisahkan dari Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an. Ketika Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an dalam kondisi sakit, dan dia kadang bangun dan kadang pingsan. Waktu itu kepalanya ada di pangkuan istrinya. Ya. Di saat dipangku oleh sang istrinya, maka barakallahu fikum, dia, sang istri tadi, sambil menghadap Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu an, sambil teriak. Tentu teriakan tangisan seperti orang jahiliyah. Iya. Maka tak kala Abu Musa Al-Ash'ari terbangun, qala ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berlepas diri dari orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang itu. Siapa orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang itu? Bari'a minas shadiqati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari orang yang shadiqati. Shadiqati kata Imam Nawawi, tarfa'u sautaha binniyaha. Ya. Yakni wanita yang mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya meratapi mayit. Ya. meratapi mayit sambil menyebut-nyebut kebaikan si mayit. Wah, suamiku tersayang. Oh, macam-macam ya. Dengan suara-suara nanti saya dengan siapa lagi? Ya. Iya, dengan sekian bentuk kalimat-kalimat yang menunjukkan ratapan kepada si mayit. Ini kata beliau, kata Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah berlepas diri minas shadiqah wal halikoti. Halikoti kata Imam Nawawi, allati tahliku ra'saha indal musibah. Wanita yang mencukur atau ya mencukur ya rambut kepalanya ya, di saat terkena musibah. Jadi sebagai tanda duka, rambutnya imma tidak disisirin, imma diapakan digundulin atau dicukur, tapi dicukur samping, tapi. Ya, sampai ya bawahnya tidak karu-karuan sebenarnya. Nampak sebagai tanda bela sungkawa, halikoh. Karena wanita zaman dulu itu rambutnya panjang, ya, yang rambut itu sebagai hiasan bagi siapa? Wanita. Nah, ketika wanita itu kena musibah, wah, dicukur seperti layaknya apa? Ya, kayak orang laki-laki yang pendek. Ini tanda bukti musibah. Ini Rasulullah SAW melepas diri dari wanita yang seperti itu. Wasyaqati. Dan yang ketiga, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau mengingatkan kepada sang istrinya bahwa Rasulullah berlepas diri dari syaqah, wanita yang merobek-robek bajunya ya di saat terkena apa? Musibah. Para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena memang wanita itu kadang hatinya lemah ya, tidak kuat tak kalah ditimpa namanya kematian suaminya atau anaknya. Kadang mereka itu barakallahu fikum mudah dengan perasaan halusnya itu terbawa, hanya terjatuh kepada hal-hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, meratapi mayit ya, cakar tubuhnya, merobek bajunya ya. Para pendengar sekalian, ini yang datang dari Rasulullah SAW. Meratapi mayit juga termasuk perbuatan orang jahiliyah. Meratapi mayit salah satu perkara yang dilakukan orang-orang jahiliyah dulu. Ya, disebutkan dalam hadis dari Abu Musa al-As'ari juga, arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada empat hal yang ada di tengah umatku yang itu termasuk perilaku orang jahiliyah. La yatrukunahun. Yang mereka banyak yang belum meninggalkannya. Apa itu? Al-fakhru bil ahsab. Bangga dengan ahsab, kedudukan suku atau kabilah gitu ya, turunan. Wa ta'nu fil ansab. Mencela nasab seorang. Iya. Wal istisqa'u bin nujum. Dan yang ketiga, diantara perilaku orang jahiliyah, meminta hujan dengan menggunakan apa? Bintang-bintang. Dan yang terakhir, waniyahah. Dan yang terakhir adalah aniyahah. Hadis riwayat Muslim. Meratapi mayit. Para pendengar sekalian, meratapi mayit ini dulu banyak dilakukan orang jahiliyah. Namun Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan. Ternyata masih ada di tengah-tengah umatku, kata beliau, yang mereka banyak masih melakukannya. Di antaranya adalah meratapi mayit. Ya. Sehingga seorang wanita, ya, hendaklah selalu menjaga dari meratapi mayit seperti ratapan-ratapan yang dilakukan orang jahiliyah dulu. Sebab apa? Sebab disebutkan dalam hadis ancamannya. Ancaman di akhirat ya. Disebutkan dalam hadis tentang ancaman orang yang meratapi mayit di akhirat nanti. Datang sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW sabda dari Abi Malik. Datang hadis dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-na'ihatu wanita yang meratapi mayit. Sudah jelas tadi, meratapi mayit yang seperti dilakukan orang jahiliyah, ya. Jangan salah paham sini. Meratapi mayit seperti yang dilakukan orang jahiliyah. Apa itu ancamannya? Iza lam tatub. Ya. Apabila tidak bertobat. Qabla mautiha, sebelum matinya. Tuqamu yaumal kiamati wa alaiha sirbalun min qatiranin wa zar'un min jarab. Hadis rawahu Muslim. Wanita yang tidak bertobat qabla mautiha, sebelum matinya. Wanita yang meratapi mayit seperti ratapan orang jahiliyah, sebelum mati dia belum bertobat. Ancamannya, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi, yakni kata Syekh Utsaimin, dibangkitkan dari kuburnya. Wa alaiha sirbalun min qatiran, dan akan diberi pakaian, sirbal, pakaian yang sangat ketat, ya, tapi terbuat dari apa? Min qatiran, dari tembaga yang panas, tembaga yang sangat panas, ya. Wa zar'un min jarab, dan baju yang sangat, darah itu baju perang asalnya, ya, baju yang sangat melekat dengan kulit, tapi dari kudik, artinya sudah sangat sempit, menumbuhkan jarob, penyakit kulit yang gatal-gatal. Iya, mengerikan, Pak Ustaz, eh? Sangat mengerikan. Oh iya, jadi jarang orang kayak gini di dunia, ya, sudah pat, lalu bikin gatal, lalu terbuat dari nuhas, tembaga, dan sangat panas. Ini kata Syekh Utsaimin, balasan bagi wanita yang tidak ridho dengan qadha dan qadarnya Allah, ya, karena dia dulu di dunia melakukan hal-hal tadi, maka balasannya di akhirat demikian keadaannya, ya. Sebelum mati tidak bertobat, maka dibangkitkan dari kuburnya, diberi pakaian yang seperti itu sifatnya, pakaian yang sangat melekat dengan badannya, tapi bikin gatel. Nah, coklat nggak bisa digaruk, ya. Yes. Kalau bajunya longgar mungkin disingsingkan, digaruk dulu gitu, ya. Nah, ini baju yang melekat dengan badannya, ya. Sehingga dengan kondisi demikian dia sangat sakit, ya. Ini lebih menyakitkan. Sehingga wanita yang muslimah, mukminah, hendaklah dia selalu menjaga penyakit lisan di saat ditimpa musibah. Para pendengar sekalian, lalu yang terakhir di antara kabar ancaman yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Umar bin Khattab, al-mayyitu yu'adzibu fi qabrihi bimani ha'alaih. Datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayit itu disiksa di kuburnya. Mayit itu disiksa di kuburnya. Bimani ha'alaih, dengan sebab niyahah yang dilakukan kepadanya, ya. Kata Nabi SAW, beliau bersabda, mayit itu disiksa di kuburnya dengan sebab ratapan yang dilakukan kepadanya, ya. Dalam lafaz yang lain, maniha alaih, mutafakun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Ya, para ulama memahami hadis ini karena hubungannya orang mati disiksa dengan sebab perbuatan orang yang masih hidup. Ya, ini kata Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Hadis ini hadis yang muskil. Kenapa? Seolah-olah bertentangan dengan usulus syariah wa qawaidul muqarrarah wa la taziru wa ziratu wizra ukhra. Seorang tidak bisa mendapatkan dosa, menanggung dosa dari dosa orang lain, ya. Seolah ada muskil dalam hadis ini dengan ayat ini. Sehingga kata Syekh Nasiruddin Albani, ikhtalafal ulama fil jawab. Para ulama berbeda pendapat dalam menjawab muskilah dari hadis dan ayat ini. Ala dzalika ala tsamaniyati aqwal, menjadi 8 aqwal. Ada 8 aqwal dalam menggabungkan ayat dan hadis ini. Barakallahu fikum. Kata Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah, wa aqrabuha ila shawab qaulan. Dari 8 pendapat yang ada, yang paling mendekati kepada shawab, kebenaran, ada 2. Yang pertama, pendapatnya jumhur ulama. Masih ada waktu? Masih ada waktu. Ya. Yang pertama, pendapat jumhur mayoritas para ulama. Apa itu kata Syekh Nasir al-Bani rahimahullah? Wahuwa annal hadis mahmul bim ala man awsa bin nauhin alaih. Hadis ini dibawa kepada sebuah pemahaman bahwa mayit itu disiksa, dikubur dengan wasiat kepada orang yang hidup untuk diratapi, ya. Jadi sebelum mati, ya wasiat dulu. Nanti kalau saya mati, tolong ini, begini, begini. Ya semua itu bentuk ratapan, ya. Sehingga karena dia berwasiat dengan sesuatu yang haram, maka dikubur, dia mendapatkan dosanya, azabnya. Atau lam yuso bitarkihi ma'a ilmihi bi anna nasa yaf'alunahu adah. Yang pertama tadi, orang tersebut disiksa dikubur dengan pemahaman orang tersebut sebelum mati berwasiat untuk diratapi. Atau orang tersebut tidak berwasiat untuk meninggalkan meratapi dirinya dalam kondisi dia mengetahui bahwa manusia itu melakukan hal itu, ya, kebiasaan manusia itu melakukan hal itu, ya, ini sudah menjadi budayanya, ya. Banyakkan orang kalau ada orang mati, ya, rame-rame apa? Menangis bersama-sama. Kayak kur. Kur apa? Kur, ya. Iya, paduan suara. Paduan suara. Tapi dengan ratapan seperti ya. Iya, paduan suara meratapi mayit. Kebanyakan orang melakukan seperti itu. Nah, si mayit sebelum matinya dia bersengaja tidak berwasiat. Iya, sudah ngerti saya gitu, maka dia tidak berwasiat. Iya. Sehingga oleh karena itu berkata Abdullah ibn Mubarak, "Malihadza qala Abdullah ibn Mubarak?" Jika kana yanhahum fi hayatihi fa fa'alu syai'an min dzalik ya yu'addu wafatuhu lam yakun 'alaihi syai'. Artinya kalau kata Ibnu Barok, kalau si mayit sebelum wafatnya dia matinya dia melarang hal itu, lalu orang-orang di sekitarnya melakukannya, maka kata Ibnu Barok, si mayit itu tidak mendapatkan sesuatu. Wallahu a'lam bisawab. Wal adab indahum bimakna al-iqab. Sehingga adab di sini yu'adzibul mayyit Nah, al-mayitu yu'azzabu, maknanya yu'azzab adalah bimakna al-iqob, disiksa. Ini pendapat jumhur ulama rahimahumullahu jami'an. Ini bisa dilihat dalam syarah Bukhari, Umdatul Qari, jilid keempat, halaman 79. Ya, barakallahu fikum. Kelihatannya waktu sudah menunjukkan jam 9. Saya kira kita lanjutkan kelanjutan pembahasan ini ya. Yes, insya Allah sampai kepada apa tadi, ancaman-ancaman wanita-wanita yang meratapi mayit. Semoga bermanfaat apa yang kita bacakan. Segala kesalahan dan kekurangan itu adalah dari kami sendiri, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Ya.